Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tata cara salat yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sifatul Salah karya Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada al-fasl al-khamis, fasal yang kelima, at-tahdir, peringatan tentang bahaya ida'atis salati, menelantarkan atau menyia-nyiakan salat. Walimakana, dan dikarenakan salat itu memiliki karunia yang besar dan faedah yang besar, yang agung, maka hilangnya salat adalah hirmanan kabiran, adalah ketercegahan dari kebaikan yang sangat besar. Wa naqsan fadihan, dan kekurangan dan ketidaksempurnaan yang besar dalam Islam. Wa min thamma, maka dari sana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya dari menelantarkan dan menyia-nyiakan salat. Wa rattaba, dan Allah kaitkan ala dzalika, menyia-nyiakan salat Allah kaitkan dengan sejumlah hukuman yang variatif. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salat mereka. Itulah yang dimaksud lalai dari salat, menyia-nyiakan salat. Jadi dengan tidak memperhatikan syaratnya, rukunnya, waktunya, maka itu sahaan, sahaanis salati, as-sahwu anis salati, lalai dari salat. Maknanya adalah idha'atus salat, menelantarkan salat. Ya, tidak perhatian dengan wudu yang benar, tidak perhatian dengan rukun-rukun salat, ya, membaca Al-Fatihah yang benar dan sebagainya. Maka as-sahwu dalam salat ada dua macam. Yang pertama di ayat ini, as-sahwu anis salati, lalai dari salat, terjemah letterlocknya demikian, yang maknanya menelantarkan salat. Yang ini tercela. Kemudian yang kedua adalah as-sahwu fis salati, lalai dalam salat, itulah lupa dalam salat, yang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku nanti bisa diganti dengan sujudus sahwi. Yang ini satu hal yang terjadi dan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun lupa dalam salatnya karena beliau adalah manusia sebagaimana normalnya manusia. Nasitu kama tansauna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lupa sebagaimana kalian lupa, fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa tolong ingatkan aku. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surat Maryam, fa khalafa min ba'din khalfun, maka menggantikan min ba'din setelah mereka generasi yang baik, khalfun generasi pengganti yang rusak. Maka yang masyhur dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan antara khalfun dan khalafun. Kalau khalfun lamnya disukun, maka itu generasi pengganti yang jelek, yang talih. Lain halnya dengan khalafun lamnya di fathah, maka dia generasi pengganti yang baik. Ini yang lebih populer. Meskipun boleh jadi di sebagian kasus bisa kemudian saling menggantikan. Ada'u salata wa taba'u syahawat, yang mereka ini adalah orang-orang yang, generasi yang jelek tadi adalah orang-orang yang menelantarkan salat. Wa taba'u syahawat, karena mereka mengikuti kesenangan. Mereka mengikuti hal-hal yang mendatangkan kesenangan. Tentang menelantarkan sholat, terdapat banyak penjelasan dari ulama ahli tafsir untuk ayat ini. Ya, kemudian disimpulkan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya, beliau katakan, wal jumlatul qawl fi hadal bab. Dan kesimpulan dalam masalah ini tentang pengertian idha'atul salah, menelantarkan salat, anna malam yuhafid ala kamali wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha falaysa bimuhafidin alaiha wa malam yuhafid alaiha faqad dayya'aha. Maka siapa yang tidak perhatian dengan wudu yang sempurna, tidak perhatian dengan rukuk dan sujud yang sempurna saat sholat, maka dialah bukanlah orang yang menjaga sholat. Dan siapa yang tidak menjaga sholat, maka dialah orang yang menelantarkan sholat. وَمَنْ دَيَّعَهَا فَوَلِمَا سِوَهَا أَدْيَعَ. Dan sebagaimana kata Umar bin Al-Khattab, siapa yang menelantarkan sholat, maka dia tentu lebih menelantarkan, dia akan lebih menelantarkan hal-hal selainnya. Sebagaimana siapa yang menjaga sholat, maka Allah akan menjaga agamanya. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat, waladina liman la salata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan di antara bentuk menelantarkan sholat adalah kosongnya masjid dari jamaah. Di antara, maka jika satu kampung itu masjidnya kosong dari jamaah, maka sekampung ini sepakat untuk menelantarkan sholat. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan menelantarkan sholat, beliau katakan, attalul masajidah. Mereka kosongkan masjid dari jamaah. Tidak ada yang jamaah. Bahkan tidak ada yang adzan. Tidak ada yang iqomah. Tidak ada sholat jamaah di masjid itu. Maka ini satu kampung ini menelantarkan sholat. Attalul masajidah. Mereka kosongkan masjid dari jamaah. Wastaghallu bisunna'i wal asbab. Karena mereka sibuk kerja. Karena alasan sibuk cari duit dan masjid kosong, itu contoh dan itu diantara bentuk menelantarkan salat, meninggalkan salat jamaah karena alasan sibuk cari duit, itu diantara bentuk melantarkan salat. At-talul masajida wastaghallu bisunai wal asbab. Wattaba'u syahawat, dan mereka adalah orang yang mengikuti syahawat, artinya al-ladzat wal ma'asi, berbagai macam kenikmatan hidup dan berbagai macam bentuk maksiat. Nah, orang yang menelantarkan salat karena mengikuti kesenangan ini, fasawfa yalqauna ghayya, mereka akan berjumpa dengan ghayya. Tentang makna ghoya, ahli tafsir intinya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, maknanya adalah kejelekan, kerugian, kebinasaan. Ibnu Zaid mengatakan, masih di tafsir Qurtubi, syarran au dalalan au khaybatan. Ya, kejelekan atau kemudian kesesatan. Pendapat yang kedua, ini pendapat penjelasan Abdullah ibn Mas'ud. Ghayyan artinya huwa wadin fi jahannam. Satu lembah di neraka. Kesimpulan dari Al-Qurtubi, penulis tafsir. Wal adhar annal ghayya ismun liwadin summiya bihi. Pendapat yang paling kuat kalau beliau. Ini adalah nama lembah yang diberi nama dengan nama ghayya. Kenapa lembah tersebut disebut ghayya? Li'annal ghawina yasiruna ilaihi. Karena orang-orang yang sesat, karena makna ghay itu sesat. Orang-orang yang sesat itu kumpulnya di sana. Ya. Kemudian wa'anhu dan dari Ka'ab, beliau mengatakan ghai wadin fi jahannam ab'adaha qa'ron. Ghai adalah nama lembah di neraka yang dasarnya sangat jauh. Wa asyaddaha harran, dan dia adalah lembah dan jurang neraka yang paling panas. Yang paling panas adalah jurang yang namanya Ghaya. Ibn Abbas mengatakan Ghay adalah lembah di Ghaya adalah nama lembah di neraka. Karena demikian ngerinya sampai-sampai lembah-lembah yang lain pun minta perlindungan kepada Allah dari panasnya. Jangan sampai panasnya sampai kepada mereka. Lembah-lembah yang lain sama-sama neraka. Ya, maka ada dua pendapat tentang makna ghaya. Sebagian ahli tafsir memaknainya dengan nama lembah di neraka dan yang lainnya memaknainya dengan kehancuran dan kebinasaan. Qurtubi menguatkan yang dimaksudkan adalah nama lembah. Sisi pandangan yang lain ada yang menguatkan itu adalah maknanya kebinasaan dan kehancuran, dan di antara bentuk kebinasaan adalah masuk ke dalam lembah tersebut. Illa man taba wa amana wa amila saliha fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a, kecuali orang-orang yang bertaubat, yaitu bertobat dari menelantarkan sholat dan mengikuti syahwat. Berarti kemudian kembali kepada taat kepada Rabb-nya. Wa amana dan beriman, wa amila saliha dan melakukan amal saleh. Fa ulaika yadkhulunal jannata, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga. Maka mereka akan masuk surga wa la yudlamuna syai'a, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Di tafsir Qurtubi dikatakan artinya tidak akan dikurangi ganjaran amal solehnya sedikit pun. Ila annahum yuktabulam, bahkan dicatatkan untuk mereka setiap amal kebajikan minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian waqalat, kembali ke sifatul salat, dan Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang munafik bahasanya mereka adalah orang-orang yang menipu Allah, wabakhadi'uhum, dan Allah akan menipu mereka, membalas tipuan mereka dengan tipuan. Wa idza qamu ila salati, jika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas, dengan berat. Yuraunan nasa, mereka pamer dengan orang lain, dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit. Maka sedikit berzikir adalah sifatnya orang munafik. Sebagaimana riya dalam beramal, terutama riya dalam memamerkan sholatnya di Facebook atau yang lain, ya, maka itu sifatnya orang munafik. Demikian juga malas aras-arasan untuk sholat, ya, maka ini juga sifatnya orang munafik. Nanti-nanti, itu diantara bentuk malas, nanti-nanti untuk sholat, maka ini sifatnya orang munafik. Ya. Kemudian dengan sengaja bahkan jadi kebiasaan nunggu komat dan menjadi kebiasaan dan budaya jadi masbuk. Nah, ini sifatnya orang munafik karena ini bentuk dan bukti malas. Waqala an ahli nar, dan Allah berfirman tentang penduduk neraka, waqad su'ilu dan mereka ditanya, masalakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam sakar? Kalau mereka mengatakan, Lam nakum minal musallin, kami tidak mengerjakan salat. Kami tidak memberi makan orang miskin. Kami ngobrol-ngobrol, yaitu obrolan yang isinya mendustakan dan mengecek-ngecek. Ya, mengecek-ngecek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah. Ma'al kha'idin, bersama orang-orang yang ngobrol. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami satu hal yang yakin akan didapatkan oleh semua orang, yaitu mati. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mursalat, wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Jika mereka diminta untuk rukuk, yaitu untuk salat, mereka tidak mau rukuk. Ai idza umiru bis salati lam yusallu. Lam yusalluna. Jika mereka diperintahkan untuk salat, mereka tidak mau salat. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melihat fil manam, dalam tidurnya. Dan artinya mimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada beliau siksaan di alam kubur. Maka ini berbicara tentang masalah jenis-jenis adab kubur. Di antara bentuk adab kubur, mara ala rajulin mutaji'in. Nabi melewati seorang yang tidur berbaring, atau seorang yang tiduran. Wa idza akharu, dan ada yang lain, dan ada orang yang lain berdiri di dekatnya dengan membawa batu besar. Wa idza huwa, dan tiba-tiba orang yang membawa batu besar tersebut yahwi, bergerak ke arah dengan batu besarnya ke arah kepala orang yang tidur. Fayaslaghu ra'sahu, lalu dia remukkan kepala orang tersebut. Thalagha, di catatan kaki, thalagha ra'sa, artinya hasyama, menghancurkan. Wasyaddakhahu, dan menghancurkan. Maka hasyim itu artinya penghancur. Tapi kalau hasyimun itu artinya orang yang dermawan. Kalau haknya panjang, penghancur. Kalau haknya pendek, orang yang dermawan. Ya, fa yatadahdahu al-hajaru, lalu menggelindinglah batu tersebut. Ai tadahraja, menggelinding. Setelah batu tersebut menimpa kepala, kemudian batu tersebut gelinding. Hahuna, ke arah sana. Fa yatba'ul hajaru, maka orang yang menimpakan kepala orang tadi kemudian mengejar batu tersebut. Fayakhuduhu, kemudian mengambil batu. Falayarju, tidaklah dia kembali ke tempat orang yang dia remukkan kepalanya. Hatta yasiha ra'suhu, kecuali sudah normal kembali kepala orang tersebut. Maka begitu dia ngejar batu, kemudian batu berhenti, dia ambil balik, ini kepala sudah utuh lagi. Maka sudah sehatlah kepalanya kama kana, sebagaimana keadaan sebelumnya. Thumma ya'udu alihi, kemudian dia kembali kepada orang tersebut, dia lakukan pada orang itu semisal yang dia lakukan pada kali yang pertama. Fasa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu, kemudian Nabi bertanya pada Jibril tentang siapakah orang tersebut. Faqil, maka Jibril mengatakan, inna rajul ya'khudul qur'ana fayarfaduhu, maka dia adalah orang yang belajar Al-Quran, namun dia menolaknya dan tidak mengamalkannya. Wayanamu anis salatil maktubah, dan dia tidur, tidak mau bangun untuk sholat fardu. Padahal dia sudah bangun, dan ini bukan ketiduran yang enggak sengaja. Dia sudah dengar adzan, dia nantilah, sampai akhirnya subuhnya lewat. Maka hukumannya di maka siksaannya di alam kubur itu kepui kepalanya pakai batu. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Bukhari. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan siapa yang tidak menjaga ala hadhihi shalawat, salat ini, maka dia tidak punya cahaya, tidak punya bukti iman, dan tidak ada jaminan keselamatan pada hari kiamat. Dan dia akan dikumpulkan bersama para gembong kekafiran, imam kekafiran, bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf, yang kemarin hadisnya telah kita baca. Dan Ubay bin Khalaf adalah tokoh besar orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Dan disebutkan bahasanya dan Ubay bin Khalaf ini mati di perang Uhud. Mati di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah membunuh orang kafir dengan tangannya kecuali Ubay bin Khalaf. Yang lain paling melukai. Tapi yang kemudian sampai dihabisi, ya Nabi tidak disebutkan Nabi tidak ya, sampai kemudian menghabisi orang kafir, tidak sebelumnya dan tidak setelahnya. Ini satu-satunya manusia yang Nabi sampai habisi nyawanya di tangan Nabi, tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah Ubay bin Khalaf. Sebelumnya tidak pernah dan setelahnya juga tidak pernah. Fattaqullaha ta'ala, maka bertakwalah anda kepada Allah ta'ala. Tegakkanlah salat, jagalah salat pada waktunya, dan didiklah anak-anak anda untuk menjadi orang yang cinta dengan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anda para orang tua. Dengan Nabi katakan, muru auladakum bisalati. Perintahkanlah anakmu dengan salat. Ketika mereka sudah berumur 7 tahun, yaitu pakai penanggalan Hijriyah, bukan Masehi. Karena di usia 7 tahun, anak normalnya, wajarnya, seharusnya sudah faham makna perintah. Sudah faham kata-kata yang ditujukan kepadanya. Wadribuhum alaiha wa abna'u asrin. Dan pukullah anakmu tersebut jika perlu, maka berilah hukuman fisik padanya, supaya dia disiplin berkenaan dengan masalah salat. Wahum ketika dia telah berusia 10 tahun. Dan lanjutannya hadis, wafariku bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Dan tentang pisahkanlah tempat tidur mereka, ulama berselisih pendapat tentang maknanya. Ya, ada dua pendapat, ada yang mengatakan pisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Pendapat yang kedua mengatakan pisahkan tempat tidur mereka meskipun antara sesama jenis. Maka jangan sama tempat tidurnya. Kemudian disimpulkan oleh Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili maknanya pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini artinya adalah pisahkanlah kamar mereka untuk yang lawan jenis, jenisnya berbeda. Maka jadikanlah kamar anak laki-laki berbeda dengan kamar anak perempuan. Dan pisahkanlah untuk sesama jenis, pisahkanlah kasurnya. Kalau beda jenis, pisahkan kamarnya. Kalau satu jenis sama-sama perempuan, pisahkanlah kasurnya. Kalau sama-sama laki-laki, pisahkanlah kasurnya sejak berumur 10 tahun. Kalau lawan jenis, kalau jenisnya beda, pisahkanlah kamarnya. Kalau jenisnya sama, laki-laki dengan anak laki-laki dengan anak laki-laki, pisahkan kasurnya. Misalnya ini yang satu kasurnya di bawah, yang lain kakaknya, padeknya yang atas. Jika kemudian anak perempuan demikian juga, anak laki-laki juga demikian. Faman minkum ra'a hadhil amanah, maka siapakah di antara kalian memperhatikan amanah ini yang dibebankan kepada kalian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas manusia lalai dari amanah ini. Akan tetapi mereka muntabihuna, sangat perhatian dengan harta dan hutami dunia, remuan dunia, yaitu kenikmatan dunia. Mereka rela begadangan malam dan siang untuk mengembangkan harta. Kemudian mereka tinggalkan harta tersebut untuk orang-orang yang akan mewarisinya setelah matinya mereka. Banyak orang kemudian, banyak orang tua lalai dengan untuk memperhatikan anaknya. Yang anak itu akan jadi penyejuk diri mereka di dunia dan di akhirat jika mereka adalah anak-anak yang saleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika manusia itu meninggal dunia, putus sudah kesempatan dia untuk menambah amal. Illa min thalathin, kecuali ada sumber penambahan amal karena tiga faktor. Illa min sadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah yang mengalir pahalanya, yaitu wakaf, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa diambil manfaatnya, berupa murid-murid, berupa tulisan yang kemudian tetap kemudian dinikmati orang isinya dan kandungannya, atau berupa kemudian alat sarana-sarannya yang lain yang mengabadikan ilmu, boleh jadi rekaman-rekaman, maka yang orang kemudian bisa tetap mengambil manfaatnya meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Maka orang yang punya peran dalam awetnya ilmu sehingga tersebar dan awet, baik boleh jadi pematerinya atau orang yang kemudian merekamnya dan seterusnya, maka termasuk dalam ilmin yuntafa'u bihi. Sebagaimana ilmin yuntafa'u bihi, termasuk di dalamnya orang yang menulis, orang yang mencetak, dan orang yang menyebarluaskan. Pencetak, kemudian editor, distributor, semuanya termasuk ilmin yuntafa'u bihi. Bukan hanya penulisnya. Penulisnya iya, editornya iya, pencetaknya iya, distributornya iya, agennya juga iya. Maka demikian juga jika kemudian ilmu yang diambil manfaatnya ini berupa rekaman, boleh jadi audio ataukah video, ya maka bukan hanya pematerinya, namun kamerawannya, namun penguploadnya, pengeditnya, dan seterusnya. Itu semua termasuk ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya setelah matinya. Awalatin salihin yada'ulahu, atau anak salih yang punya sifat mendoakannya. Rajin mendoakan orang tuanya. Yada'ulahu adalah sifat dari anak salih tersebut. Karena dia adalah jumlah setelah isim nakirah. Dan jumlah setelah isim nakirah itu na'at. Itu sifat. Awaladin salihin, atau anak soleh. Gimana sifatnya anak soleh? Ya ta'ulahu. Mendoakan orang tuanya. Sehingga ini mendoakan orang tua itu menjadi sifat. Menjadi sifat dari si anak soleh. Afala takhafuna ayyul muslimun. Tidakkah kalian khawatir wahai kaum muslimin tentang tanggung jawab ini? Apakah kalian tidak khawatir ayakuna iqabukum, di antara hukuman untuk kalian karena meninggalkan mendidik anak, karena dianggap anak itu sudah cukup dengan dikasih duit, meskipun tidak dididik. Apakah tidaklah kalian khawatir hukuman untuk kalian ayakunu minal aqin, anak-anak tersebut jadi anak-anak yang durhaka. Dia pintar, kemudian pendidikannya tinggi, namun kurang ajar sama orang tuanya. Karena orang tuanya tidak didik, orang tuanya cuma ngasih duit. Jazaan wifaqa, maka ini balasan setimpal untuk orang tua yang kurang ajar seperti itu. Yang tidak amanah dengan momongan anak. Inama lam yura'a haqqallah fi tarbiyati auladi. Maka siapa yang tidak memperhatikan hak Allah yang Allah bebankan kepada orang tua, yaitu mendidik anak. Yushiku, maka segera saja anak tidak akan menunaikan hak Allah terhadap orang tuanya. Itu dengan taat dan bakti. Idza kabura, ketika anak tersebut telah besar, idza kabura, ketika orang tua telah besar atau telah meninggal dunia, maka menjadi kewajiban kalian ayuhal muslimun, wahai kaum muslimin, untuk mendidik anak-anak kalian selama mereka itu nash'an, selama mereka itu anak yang sedang tumbuh. Ya taqabbaluna ala mahabbatis salah. maka didiklah mereka agar mereka menjadi orang-orang yang cinta dengan sholat. Wa mahabbatil hudur, dan cinta untuk datang ke masjid. Ya, kemudian fasal yang keenam, hukum tarkis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Maka orang yang tindakan tarkus sholat, meninggalkan sholat, terbagi menjadi dua macam. Atau mungkin bisa ditambah menjadi tiga macam yang tidak disebutkan, orang yang meninggalkan sholat karena lupa. Maka ini tentu punya kewajiban untuk mengerjakan sholat saat dia ingat. Yang pertama, ayakuna ma'ajah di wujubiha. Meninggalkan sholat diiringi mengingkari wajibnya mengerjakan sholat. Dan ini adalah kekafiran tanpa ragu. Karena mengingkari wajibnya sholat fardu adalah kekafiran, karena berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, yaitu ilmu. Dia mengikuti bukan jalan orang-orang yang beriman, yaitu ijma'. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, ayat ini jadikan dalil hujahnya ijma' oleh Al-Imam Syafi'i di kitabnya Ar-Risalah. Nuwalihi matawalla, maka kami palingkan dia kemana dia mau berpaling, dan kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Ila kecuali jika dia mengingkari wajibnya sholat karena baru saja masuk Islam. Fayumkin, maka masih mungkin bisa kita bayangkan dia tidak tahu hukum sholat. Sehingga tidak ada vonis kafir sampai dijelaskan. Non orang yang baru masuk Islam dan tahu enggak tahu kalau sholat itu wajib, dan setelah dijelaskan ternyata anda ada keras kepala, setelah dijelaskan kafara, maka orang ini kembali kafir. Dan yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas dan meremehkan kewajiban, mal ikrar, padahal dia punya pengakuan mengakui wajibnya sholat. Maka orang ini yuda'a ilaiha, diajak untuk mengerjakan sholat dan diperintahkan. Jika kemudian dia sholat, maka itulah yang diharapkan. Jika dia terus-menerus meninggalkan sholat, maka ulama berselisih pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan dia kafir, dan kemudian mendapatkan hukuman mati dengan status orang kafir, sehingga tidak disolatkan, dan semestinya tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dalil pendapat ini, pendapat mereka-mereka ini dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala tentang orang-orang musyrik. Maka jika mereka bertobat, menegakkan sholat dan membayar zakat, fa ikhwanukum, maka mereka itulah saudaramu seagama. Wa nufassilul ayat, dan kami jelaskan, kami rinci ayat-ayat, liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang berilmu. Maka berdasarkan ayat ini, al-an sekarang kita miliki ada kalimat syarat. In. Asyartu fiha, dan syaratnya untuk supaya disebut saudara seagama ada tiga poin. Wal jawab, dan jawab syaratnya satu poin. Syaratnya di intabu. Ini syarat yang pertama, syarat yang kedua menegakkan sholat, syarat yang ketiga membayar zakat. Tiga-tiganya adalah syarat. Adapun jawab syarat, maka mereka itulah saudaramu seagama, dan jawab syaratnya cuma satu. Kaidah mengatakan, jika sesuatu dikaitkan dengan satu syarat atau beberapa syarat, maka dampak dari syarat tidaklah akan terwujud kecuali lengkap sudah semua syaratnya. Fahuna, maka dalam ayat ini Allah mempersyaratkan adanya persaudaraan karena agama dengan tiga syarat. Tobat dari kemusyrikan, menegakkan sholat, dan membayar zakat. Maka idza takhallafa, jika tidak terwujud satu dari tiga poin ini, maka tidaklah dijumpai jawab syarat, yaitu persaudaraan karena agama. Akan aku berikan contoh yang memperjelas hal ini. Seandainya Anda katakan, idza zaraka fulanun wa ataka alkitab alfulani wa qara'tahu fa akrimhu. Jika fulan itu berkunjung ke rumahmu dan dia memberikan kitab A kepadamu, wa qara'tahu, kemudian engkau membacanya, maka hormatilah dia. Maka di sini ada tiga persyaratan. Lauzaroka, seandainya dia berkunjung ke rumahmu dan tidak memberikan kepadamu buku dan kitab, maka engkau tidak perlu menghormatinya. Laukola lakasaninya, dia berkata kepadamu, kenapa engkau tidak memuliakanku? Maka aku katakan, karena anda tidak memenuhi syarat. Seandainya dia mengunjungimu dan memberikan buku kepadamu, lakin mana akan namun dia melarangmu untuk membacanya, maka anda pun tidak memuliakannya. Seandainya dia bertanya, kenapa engkau tidak muliakan aku? Maka akan aku katakan, karena engkau tidak memenuhi persyaratan. Jika dia mengunjungi rumahmu dan memberikan buku kepadamu dan mempersilahkanmu untuk membacanya, lalu engkau membacanya, idzan, jika demikian, maka dia berhak untuk mendapatkan pemuliaan. Itu contoh pembandingnya. Dan di ayat ini, jika mereka bertobat, menegakkan salat dan bayar zakat, maka mereka berhak untuk punya status saudara seagama. Saudara kita seagama. Maka jika dia tidak memenuhi tiga syarat ini, maka dia tidak berhak untuk menjadi saudara kita dalam agama. Walatan tafid, dan tidaklah hilang persaudaraan karena agama, kecuali dengan kekafiran yang gamblang. Karena seorang itu meskipun betapa hebatnya maksiatnya, dia tetap saudara kita, meskipun dia berzina, mencuri, minum khamar, membunuh orang, maka dia tetap masih saudara. Walau Obama boleh jadi sebagian orang menganggap aneh hal ini dengan mengatakan, bagaimanakah bisanya orang yang melakukan kejahatan-kejahatan besar semacam ini, dan dia tetap menjadi saudara kita. Maka jawabannya adalah firman Allah Ta'ala tentang masalah dosa pembunuhan. Allah katakan di surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman qisas. Fit kotla, tentang orang-orang yang dibunuh karena adanya korban pembunuhan. Maka orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman ufialahu min akhihi syai'un, maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Maka siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, yaitu tentu di sini yang memaafkan adalah waliudam atau alias kerabat korban. Fatiba'un bil ma'ruf, maka takihlah dengan cara yang baik. Maka Allah perintahkan kepada keluarga untuk menagih diat, kewajiban membayar diat, dan namun takihlah dengan cara yang baik, yaitu bila unfin. Ditagih jangan pakai kekerasan. Wal qisas, dan yang namanya qisas itu ada dalam pembunuhan sengaja. Karena jika pembunuhan itu tidak sengaja, tidak ada qisas di dalamnya. Adanya diat tanpa qisas. Wa ma hadza, meskipun demikian Allah Azza wa Jal berfirman, faman ufiya lahu min akhihi, jika dimaafkan oleh saudaranya. Idzan, jika demikian, si pembunuh sengaja belumlah keluar dari Islam. Dia tetap saudara bagi korban yang dibunuh. Dan Allah Azza wa Jal, Allah katakan pada manusia dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Fa wa akhun lahu, maka si pembunuh itu tetap saudara bagi orang yang dibunuh, padahal dialah yang membunuhnya. Idzan, jika demikian, persaudaraan karena agama tidaklah hilang dikarenakan maksiat. Contoh yang lain, qitalul mu'min, memerangi seorang mu'min, seorang mukmin yang memerangi saudaranya dalam maksiat, kefasikan, bahkan kekafiran. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mengeluarkan dari agama. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Hujurat, jika ada dua kelompok orang-orang yang beriman, iktatalu, mereka saling berperang, damaikan keduanya. Fa'imbarat, jika melampaui batas yang satu atas yang lain setelah damai, kemudian ada pihak yang menyerang setelah sepakat untuk damai, faqatilu, maka adalah kalian semua sepakat yang mendamaikan dan yang mentaati perdamaian. Sepakatlah untuk faqatilu lati tabri, perangilah orang yang melanggar perjanjian. Hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kelompok yang melanggar tadi kembali kepada ketetapan Allah, yaitu damai. Fa'in fa'at, jika dia mau damai, maka damaikalah di antara keduanya dengan adil dan bersikaplah adil dalam hal ini ataupun yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman hanyalah orang yang beriman yang bersaudara. Damaikalah di antara dua saudaramu. Maka lihat, orang yang beriman padahal mereka saling berperang, saling menyerang, mereka tetap bersaudara. Dan Taif dan kelompok yang ketiga yang mendamaikan di antara dua kelompok yang berperang, itu adalah saudara untuk semua mereka. Oleh karena itu Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah, orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikalah di antara dua saudaramu. Idzan, jika demikian kami katakan, bahasanya persaudaraan karena iman tidaklah hilang karena maksiat, meskipun betapa besarnya maksiat itu. La tantafi abadan illa bil kufri. Persaudaraan karena iman tidaklah hilang kecuali dengan kekafiran dan pembatal iman. Adapun dalil dari ya, demikian dalil yang pertama dari dalil dari ayat Al-Qur'an menunjukkan kata penulis bahwasanya menegakkan salat adalah adalah syarat untuk bisa jadi saudara seiman. Berarti kalau tidak menegakkan salat bukan saudara seiman. Jika demikian ya, karena ketika tidak menegakkan salat berarti bukan saudara seiman berdasarkan mafhum khalafah, ya maka berarti dia bukanlah orang yang beriman. Perlu diketahui, berkaitan dengan ayat ini disanggah dengan disanggah oleh ulama yang mengatakan tidak meninggalkan salat tidak membatalkan iman, disanggah dengan membayar zakat. Bukankah membayar zakat, tidak membayar zakat itu tidak membatalkan iman. Dan itu tidak jadi syarat. Realitanya itu tidak jadi syarat. Ya, maka jawaban ulama yang mengatakan bahasa meninggalkan sholat itu batal iman, nah, itu pengecualian oleh dalil. Tidak bayar zakat itu pengecualian oleh dalil. Menegakkan sholat kembali pada hukum asalnya. Datangkan dalil yang mengecualikan, nanti kita keluarkan. Kalau tidak, ya maka tetap dia adalah syarat untuk jadi saudara seiman. Amma minas sunnah, adapun dalil dari hadis, maka dari Jabir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, baina rajulu, dinding pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kemusyrikan adalah taqus salah, meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, maka Nabi sebut meninggalkan salat itu kekafiran dan Nabi sebut dalam hadis ini meninggalkan salat adalah kemusyrikan. Maka meninggalkan salat itu kekafiran dan kemusyrikan. Maka Nabi tetapkan, maka Nabi alaihi salatu wassalam ja'ala asyirka munfasilan, kemusyrikan sebagai munfasil tersendiri dan terpisah dan menyebabkan orang terpisah dari Islam. Wa ja'ala al-fasil, dan Nabi jadikan pemisahnya adalah meninggalkan salat. Idzan, jika demikian meninggalkan salat adalah kekafiran. Kemudian dari Buraidah ibn Husayyib radhiyallahu anhu yang dilihatkan oleh Ashabus Sunan, Nabi SAW mengatakan, al-ahdu, perjanjian atau titik beda antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia terjumus dalam kekafiran. Demikian juga sabda Nabi SAW, Rasul Amri al-Islam, pokok segala kebaikan adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Dan tiangnya tenda, idza zala, jika tiang itu hilang, saqatal bina, maka bangunan atau tenda, bangunan tenda misalnya akan roboh. Demikian juga perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka salata. Tidak ada satupun bagian dari Islam bagi siapa saja meninggalkan salat. Diriwayatkan oleh Daruqutni. Maka yang ditiadakan adalah hadza, sedikit pun bagian. Maka tidak ada bagian meskipun sedikit bagi orang yang meninggalkan salat. Abdullah bin Syakik, dan beliau termasuk min khiyari tabi'in, tabi'in istimewa, beliau katakan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berpandangan ada satu dari perbuatan yang jika ditinggalkan adalah kekafiran selain salat. Wa hadza yakunu kal ijma, sehingga ini adalah seperti ijma dari para sahabat yang untuk mengatakan bahwa orang meninggalkan salat itu kafir. Dan haka ijma bahwa orang meninggalkan salat itu kafir telah dikutip oleh sejumlah ulama, di antaranya Ishaq bin Rahuyah. Ada dua cara baca untuk beliau ini, namanya bisa dibaca Ishaq bin Rahuyah, dan itulah yang masuk di kalangan ulama hadis, dan atau boleh juga Ishaq bin Rahawaih, dan itulah yang masuk di kalangan para ulama fikih. Seorang imam yang masyhur ya, sezaman dengan Imam Ahmad, Abdullah bin Nasr rahimahullah ta'ala mengatakan, aku mendengar Ishaq bin Rahuyah mengatakan saha telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya meninggalkan salat adalah kekafiran. Wa kadzalika, dan demikianlah kekafiran adalah pendapat para ulama sejak masa Nabi sampai hari ini. Bahasanya orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa udzur hatta yadhhaba waqtuha, sampai waktunya berakhir, maka dia kafir. Demikian disampaikan oleh demikian dikutip dari kitab Al-Muhalla. Oh, atau kebalik ini. Asalah tadi perkataan Abdullah bin Nasr, maksudnya Abdullah bin Nasr Al-Maruzi. Enggak ada fotonya. Oh ya, enggak ada. Kemudian perkataan Ibnu Hazm, beliau mengatakan terdapat dari Umar, Abdurrahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah dan yang lain dari para sahabat, bahasanya siapa yang meninggalkan salat fardu satu saja secara sengaja sampai habis waktunya, maka dia kafir murtad. Dan kami tidaklah mengetahui adanya mukhalifan, adanya pendapat yang lain dari kalangan para sahabat. Wa dzakaru al-Mundhiri, dan ini disebutkan oleh al-Mundhir dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdillah, Abu Darda radhiyallahu anhum. Ya. Qal al-Mundhir mengatakan, sedangkan dari selain sahabat adalah Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Abdullah bin Mubarak, Ibrahim An-Nakhai, dan beliau sebutkan yang lain. Ini adalah yang berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya As-Salah wa Hukmu Tarikiha, fisya, ketika direntetan dalil-dalil orang yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, inna yastahilu fil adah, sesungguhnya mustahil menurut kebiasaan. Wa tabi'ah, dan menurut hukum yang wajar, normal. Ayakuna rajulu musaddiqan, ada seorang yang percaya dengan percaya yang tegas, bahasanya Allah mewajibkan atas dirinya setiap sehari semalam 5 kali salat, dan Allah akan menghukumnya jika meninggalkan salat dengan hukuman sekeras-kerasnya, meskipun demikian orang tersebut tetap ngotot, musir, ngotot untuk meninggalkan salat. Ya, maka ini menurut hukum adat, dan untuk hukum normal dan wajar mustahil terjadi. Hadza minal mustahili qat'an, ini satu hal yang mustahil secara pasti menurut hukum akal. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan pendapat yang kedua, pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan salat orangnya akan berhak mendapatkan hukuman mati, namun itu had sebagai hukuman dan bukan karena murtad dan kekafiran. Sehingga dia dihukum mati namun tetap dimandikan, dikafani dan disolatkan dan dimakamkan bersama kaum muslimin. Dan doakan agar mendapatkan maghfirah. Mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah hamba Allah dan utusannya, dan dia adalah firman Allah yang Allah berikan pada Maryam, dan dia adalah roh ciptaan Allah. Wal jannatu haqqun, dan mengimani bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Alamakana minal amal. Alamakana minal amal, di sini ada dua pendapat tentang maknanya. Makna yang pertama, apapun amalnya. Apapun amalnya. Dan ini mungkin makna yang diinginkan di konteks ini. Makna yang kedua, ala makana minal amal, sesuai dengan amalnya. Masuknya surga, derajatnya sesuai dengan amalnya. Maka zahir hadis ini, orang tersebut masuk surga meskipun tidak sholat, menyimak syahadat. keyakinan tentang Isa, kemudian keyakinan tentang surga dan neraka. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan setelah menyebutkan alasan dua kelompok ini, baik kelompok ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat ataupun yang tidak, beliau kemudian mengatakan, maka jika iman itu hilang dengan hilangnya amal hati, maka bukanlah satu hal yang aneh, iman itu hilang dengan hilangnya amal badan yang paling agung. Walasyama idhakan amal zuman, apalagi kemudian jika ini berkonsekuensi tidak adanya cinta dalam hati. Wal ingkiyadi alladhi huwa malzumun, dan demikian juga tidak adanya kepatuhan. Dan tidak ada kepatuhan ini adalah dampak dari tidak adanya percaya yang kuat. Kama taqaddama taqrir sebagaimana telah lewat penjelasannya. Fa inna yalzam, maka satu konsekuensi jika tidak ada ketaatan di dalam hati, maka tidak ada ketaatan pada anggota badan. Karena seandainya hati itu taat dan tunduk dan patuh, misalnya anggota badan akan taat dan patuh. Wabadu, maka intinya fata'ifatani, dua kelompok ulama ini sepakat adanya hukuman mati untuk orang yang meninggalkan sholat, itu sepakat. Mau kemudian kelompoknya Imam Ahmad dan yang lain, atau kemudian kelompok, kemudian tiga imam madhab selain Imam Ahmad, semuanya sepakat hukumannya hukuman mati. Namun boleh jadi itu statusnya adalah kafir dan murtad sebagaimana zahir sejumlah dalil, dan boleh jadi adalah had, adalah hukuman sebagaimana orang yang berzina itu dirajam dan seterusnya. Sebagaimana zahir sejumlah nas-nas dan yang lain yang menunjukkan tidak kafirnya orang meninggalkan sholat. Wa hadzal ijma', dan kesepakatan dua kelompok ulama ini menunjukkan betapa besarnya kejahatan meninggalkan sholat. Dan sesungguhnya tidak ada ruang bagi orang meninggalkan sholat di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada ruang untuk hidup. Yang mau pakai pendapat apapun, semuanya hukumannya hukuman mati. Li'adhami jurmihi, karena betapa besarnya dosa dan kejahatannya. Fa'ajabu, maka aku heran dengan sekelompok orang yang meremehkan di zaman ini, meremehkan sholat. Mereka sibuk dengan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka. Di antara hal yang menyenangkan tadi, buka puasa. Sampai kemudian meninggalkan sholat maghrib. Karena menuruti kesenangan perut. Yatathaqaluna amalan. Namun mereka demikian berat melakukan satu amal. Yang batas minimal amal tersebut tidak sampai satu jam. Enggak ada sholat sampai satu jam. Enggak ada sholat fardu yang sampai pelaksanaannya sampai satu jam. Dan mereka bisa lewatkan jam yang demikian banyak untuk melakukan berbagai perkara yang tidak ada kebaikan bagi mereka di dalamnya. Apakah mereka tidak yakin bahasanya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, di hari yang besar, yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri menghadap Allah, Rabb semesta alam. Fa'ayudinin, maka kualitas agama seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang meninggalkan sholat, ma'ayusri amaliha, padahal gampang untuk melakukannya. Wa qillatuma tuzghil min waqtin, dan sedikitnya hal yang menyibukkan dari waktu. Wa kathratis sawabiyah, ditambah banyaknya pahalanya, besarnya maslahatnya dan manfaatnya untuk hati, badan, untuk individu ataupun masyarakat. Wal qaul wal amal, kemudian berikan manfaat untuk ucapan dan perbuatan. Wahia, pada salat adalah alat bantu seseorang untuk mensukseskan aktivitasnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kepikiran satu perkara, maka beliau berdiri mengerjakan salat. Karena Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalati. Mintalah tolong untuk suksesnya segala urusanmu, baik masalah dunia ataupun masalah agama, dengan bersabar, dengan tekun, dengan ulat, dengan tahan banting, wassalati, dan mengadu kepada Allah dengan mengerjakan sholat. Wa ayudinin, dan kualitas agama seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah satu amal yang ja'al wa'id, terdapat ancaman yang keras dalam kitabullah, dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi siapa saja yang meremehkannya atau melalaikannya. Sebagaimana firman Allah di surat Maryam tadi telah kita baca, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Wahadil ayatul karimah, maka ayat di surat Maryam ini zahiratun jelas menunjukkan bahasanya siapa yang menelantarkan salat dan mengikuti kesenangan, maka dia bukanlah mukmin. Karena Allah berfirman di lanjutannya ayat, illa man taba wa amana. Ada kata-kata, illa man taba wa amana. Kecuali orang bertobat dan beriman. Berarti tadi tidak beriman. Demikian juga Allah Jalla zikruhu mengatakan, fawailu lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat yang mereka lalai dari salatnya. Dan banyak ahli tafsir dari kalangan ulama salaf memaknai sahwun dari sahwu anis salat dengan salat setelah waktunya berakhir. Salat subuh setelah waktunya berakhir. Salat isya setelah waktunya berakhir. Meskipun yang benar ini adalah tafsir dengan contoh. Namun banyak dari ulama salaf menafsirkannya dengan salat setelah waktunya berakhir. Ya, sudah dengar azan subuh, tidur lagi, bangun-bangun, ya, masih tetap salat, namun itu waktunya sudah habis. Maka itulah orang yang salat, namun celaka dia dengan salatnya. Dan Nabi mengkabarkan, bahasanya siapa yang tidak menjaga salat ini, dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti iman, tidak memiliki jaminan keselamatan pada hari kiamat. Dan akan dikumpulkan bersama imam-imam kekafiran, Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Ayudinin, kualitas agama seperti apa yang dimiliki oleh seseorang yang meninggalkan sholat padahal dia mengimani ancaman di atas. Yaitu ancaman untuk orang yang menelantarkan sholat dan melalaikan sholat. Maka bagaimanakah mungkin seorang yang mengucapkan La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dan dia tidak menegakkan sholat. Sebagian orang beralasan dengan mengatakan saya muslim, saya bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita katakan ini tidak cukup bagi anda di sisi Allah. Sampai anda pasrah total kepada Allah. Wantaqadu dan patuh kepada syariat Allah. Karena iman adalah apa yang terhunjam di dalam hati dan dibenarkan oleh amal. Sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, Laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Yang namanya iman itu bukan sekedar pengakuan dan angan-angan. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Wa innamal imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al amalu. Namun yang namanya iman adalah yang terhujam di dalam hati kemudian membuahkan dan dibenarkan oleh amal. Oleh karena itu, maka kesimpulan dari penulis, maka meninggalkan salat adalah kekafiran dari Islam dan kekafiran adalah bentuk kafir kepada Allah dan bentuk murtad dari Islam. Yang tentu murtad itu memiliki sejumlah konsekuensi hukum di dunia dan di akhirat. Adapun ketentuan di dunia berkenaan dengan orang yang murtad, maka orang yang murtad, maka batallah pernikahannya dengan istrinya. Dan halallah istrinya untuk laki-laki yang lain. Wa yakunu istimta'uhu biha, sehingga jika dia bersenang-senang, yaitu jima, biha dengan istrinya, maka ini istimta'an bi imra'atin ajnabiyatin minhu. Statusnya adalah jima dengan perempuan ajnabiyah yang bukan istrinya, alias zina. Kemudian tidaklah halal sembelihannya, tidak pula buruannya. Kemudian dia tidak menjadi wali untuk salah satu anaknya ataupun anak perempuannya. Ya, maka jika dia nikahkan salah satu dari anak perempuannya, padahal dia adalah seorang bapak yang tidak salat, maka nikahnya tidak sah. Seorang yang murtad pada dasarnya tidak boleh dibiarkan dalam kemurtadannya, wajib untuk mendapatkan hukuman mati jika dia ngotot dan terus menerus dengan kemurtadannya. Dan tidak dimandikan jika dia telah meninggal dunia, karena air tidak bisa mensucikannya ketika dia adalah orang yang kafir. Tidak boleh disolatkan jenazahnya, tidak boleh kita berdoa memohonkan ampunan untuknya, dan tidak boleh kita berdoa memohon rahmah untuknya. Tidak dimakamkan di makam pemakaman kaum muslimin, hartanya tidak diwariskan. Bahkan hartanya orang murtad itu statusnya faik. Statusnya seperti harta rampasan perang, yaitu hartanya masuk ke kas negara. Fi baitil mal, dimasukkan ke dalam kas negara. Adapun konsekuensi hukum di akhirat bagi orang yang murtad, yang menurut pendapat yang paling kuat diantaranya adalah orang yang meninggalkan sholat, maka siapa yang meninggalkan sholat, siapa yang mati dalam keadaan murtad, ya, karena dia tidak sholat, maka haram baginya masuk surga, dan dia yadkhulun nara khalidan fiha abada, dia masuk ke dalam neraka abadan selamanya. Wa inna la yajuzu li ahadin minkum, maka tidak boleh bagi salah satu pun dari anda, idza mata lahu ahadun, jika ada salah satu keluarga yang meninggal dunia dan dia tidak salat, maka tidak boleh bagi keluarganya untuk ayuqaddimahu ilal muslimin, menyodorkan mayat keluarganya kepada kaum muslimin dan minta kepada kaum muslimin untuk mensolati jenazahnya. Wa inna al wajib, namun kewajibannya semestinya dan idealnya jenazahnya dibawa keluar jauh dari pemakaman kaum, dari perkampungan kaum muslimin, kemudian dibuatkanlah galian, kemudian dimakamkan di sana. Karena kekafiran karena murtad dari Islam itu lebih jelek daripada ya, kekafirannya Yahudi dan Nasrani wal iyadu billah. Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah, jagalah salat. Famadza yabqa min dinikum, maka apa yang masih tersisa dari agama kalian jika kalian telantarkan salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna akhira ma tafqiduna min dinikum as-salatu. Sesungguhnya syiar agama dan ajaran Islam yang terakhir yang kalian yang hilang dari agama kalian adalah salat. Perkara terakhir yang hilang dari agama kalian adalah salat. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Dan Imam Ahmad kemudian mengomentari, kullu syai'in dhahaba akhiruhu lam yabqa minhu syai'un. Segala sesuatu yang terakhirnya itu sudah hilang, maka berarti tidak tersisa sedikit pun. Maka kalau hadis ini asalnya bicara tentang kondisi masyarakat. Maka yang pertama kali kemudian hilang adalah al-hukmu, kata Nabi. Yang pertama kali hilang di tengah-tengah kaum muslimin adalah ditegakkannya hukum Allah Subhanahu wa taala di dataran publik. Kemudian Nabi sampaikan, dan yang terakhir hilang di tengah-tengah kaum muslimin adalah salat. Maka sampai-sampai pada akhirnya nanti ada orang Islam yang salat pun tidak tahu. Nanti di akhir zaman. Salat pun tidak tahu, dia cuma ngertinya Islam itu syahadat saja. Setelah itu berbuat sesukanya dan melakukan sesukanya. Dia tidak tahu kalau Islam larang ini, itu, dan seterusnya. Dan ini satu masa, keadaan di satu masa di akhir zaman. Maka Nabi katakan yang hilang, yang poin terakhir yang hilang adalah sholat. Ini asalnya bicara untuk masyarakat. Namun Imam Ahmad ngambil faedah, istimbat dari hadis ini. Ya, jika sesuatu itu hilang, akhirnya berarti ya, hilang sudah total semuanya. Ya, kemudian sedikit tentang pasal yang ketujuh, syurutu sholati, tentang syarat sholat. Ya, syarat sholat adalah sesuatu yang yatawakaf alaihi, tergantung padanya sah dan tidaknya sholat. Karena syarat dalam bahasa Arab artinya tanda, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka tidaklah mereka menunggu ila sa'ata kecuali kiamat, antar tiahum bertatan, kiamat akan datang tiba-tiba. Ya, meskipun tanda kiamat itu demikian banyak, tidak ada orang menyadarinya. Betapa dekatnya kiamat, sehingga kiamat itu terjadi dalam keadaan tiba-tiba. Faqad ja'a asratuha, maka sungguh telah datang tanda-tanda kiamat, ay alamatuha, tanda-tandanya. Ya, demikian pendapat penulis, bahasanya syarat, itu secara bahasa artinya tanda. Namun ini pendapat yang kurang tepat. Yang benar bedakan antara syartun dan syaratun. Maka kalau syartun, maka bentuk jamaknya syurutun, dan maknanya secara bahasa lazim, sesuatu yang harus. Sedangkan syaratun itu jamaknya asrat, yang artinya al-alamah, tanda. Syaratun itu jamaknya asyarat, artinya tanda. Maka tanda itu, asyarat itu bentuk jamak dari syaratun dan bukan bentuk jamak dari syartun. Ini yang lebih tepat. Kemudian syarat secara istilah ulama usul fikih, ma yalzam min adami al-adam, sesuatu yang dia berhubungan erat dengan sesuatu yang lain. Jika syarat itu hilang, maka masrotnya hilang. Namun jika syarat itu ada, masrotnya, dampak dari syarat itu tidak mesti ada. Contohnya, syarat sholat adalah wudu. Maka jika ada orang sholat tanpa wudu, maka sholatnya tidak ada. Non ada wudu, belum tentu ada sholat. Boleh jadi ada wudu, setelah itu malah yang ada adalah tidur. Karena wudu mau tidur. Setelah wudu, buahnya wudu malah makan. Karena Nabi menganjurkan orang yang habis jima berhubungan dengan istrinya, kemudian mau makan, Nabi anjurkan untuk berwudu. Maka kalau dia ada, belum tentu maksudnya ada. Dan yang namanya syarat, itu pasti sebelum amal. Dan itu pasti di luar amal yang menjadi dampak syarat. Maka syarat semacam wudu itu di luar sholat. Dan dia sebelum sholat. Tidak ada syarat yang setelah amal. Nah, syarat itu mesti sebelumnya amal. Ya, di luar amal dan sebelumnya amal. Maka syarat yang pertama tibanya waktu sholat, inilah syarat yang paling penting. Inilah syarat yang paling penting. Syarat yang lainnya itu kemudian ada toleransinya, kecuali ini. Syarat yang lain ada toleransinya, tutup aurat ada toleransinya. Gimana kalau seorang itu telanjang karena jadi tawanan, sandera orang-orang zalim atau orang kafir, ditelanjangi, wajib sholat, tetap wajib sholat. Meskipun telanjang, iya meskipun telanjang. Maka semuanya ada toleransinya, kecuali waktu. Jangan sampai waktu habis dan sholat belum dikerjakan. Maka ini syarat yang paling penting, yang tidak boleh ditawar, yang lain boleh ditawar. Jika kondisinya tidak memungkinkan. Walihadalah karena itu banyak kewajiban gugur dalam rangka untuk memenangkan waktu. Dan ungkapan ini tibanya masuknya waktu lebih bagus daripada kata-kata waktu. Li'ana salat tatasi ba'dal waktu lil udri. Karena sholat itu sah setelah waktu. Jika ada udhur, semisal ketiduran atau kelupaan. Dan oleh karena itu wajib untuk di Anda ketahui perbedaan perkataan ulama fikih. Yustaratu duhulil wakti. Untuk sholat lima waktu, ungkapannya disyaratkan tibanya waktu. Wabaina qawlihim, dan perkataan ulama fikih untuk masalah sholat Jumat. Ungkapannya yustaratu fiha waktu. Istaratu fiha, disyaratkan fiha dalam sholat jamaah al-waktu-waktu. Maka lihat diksi para ulama fikih untuk masalah sholat lima waktu dan sholat Jumat itu berbeda. Masalah waktu. Maka kalau untuk sholat fardu, disyaratkan tibanya waktu. Untuk menunjukkan setelah waktu itu bisa boleh. Setelah waktu itu berakhir bisa boleh. Namun sholat Jumat setelah waktunya berakhir enggak bisa. Kelupaan, satu kelupaan kalau ini hari Jumat, sekampung. Tiba-tiba ingatnya habis asar. Apakah kemudian sholat Jumat di waktu asar? Enggak. Makanya, yustaratu fiha al-waktu. Disyaratkan waktu fiha pada sholat Jumat. Karena al-jum'atu la tasihu ba'dal waqti mutlaqan. Karena sholat Jumat itu tidak sah ba'dal waqti. Jika waktu duhur telah habis. Mutlaqan secara mutlak, sengaja ataupun tidak sengaja. Ketiduran, kampung ketiduran semua. Bangun-bangun ba'dal asar. Bangun-bangun setelah waktu asar tiba, maka tidak ada sholat Jumat. Amma ghairuha, adapun salat lima waktu, maka sah setelah waktu jika memang ada udzur. Dan dalil bahasanya maksudnya waktu adalah syarat sah salat firman Allah Ta'ala, inna salat takanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah alal mukminin, kewajiban orang-orang yang beriman, kitaban kewajiban, ay fardhan mauqutan ay dha waqtin, memiliki waktu. Maka tidak sah salat sebelum waktu. Meskipun orang itu tidak tahu atau lupa. Ya, orang itu tidak tahu karena jamnya keliru, kemudian dia sholat. Ya, misalnya wanita, ya, atau kemudian orang sakit, kemudian dia sholat duhur sebelum waktunya. Sahkah? Tidak sah. Lu, karena tidak tahu, tidak dimaafkan. Walau tasih ba'dal waqti, dan tidak sah setelah waktu, illa ayakuna ma'dhuran, kecuali jika ada udzur, menurut pendapat yang paling kuat. Wa nasta'rid, dan kami akan paparkan waktu-waktu salat fajar atau salat subuh dari terbitnya fajar, yaitu idza tabayyana, jika telah jelas sampai terbitnya matahari. Fal ufuq mudlimun kullal lail. Maka yang namanya ufuk itu gelap setiap malamnya. Maka jika matahari telah mendekati ufuk dari di sisi timur, minal ufuk dari ufuk bana, maka akan jelas terlihat cahaya matahari. Faidha tabayana, maka jika telah jelas cahaya matahari karena matahari sudah dekat, fil ufuk di ufuk timur, maka cahayanya mumtad dan melebar, minasyimal ilal janub, dari utara ke selatan. Fahada, maka inilah waktu, maka inilah masuknya waktu salat subuh. Walfaku, dan selisih antara terbit fajar dan terbit matahari, ya tarawah, maka itu seputar antara sa'ah wa rubu', 1/4 jam, wa sa'ah wa nis, sampai 1/5 jam. Yang ini beda-beda tergantung ikhtilaf al-fusul, perbedaan musim. Fusul jamak dari faslun, dan fasl di sini artinya musim, musim dingin, musim panas, musim semi, dan seterusnya. Sedangkan waktu salat dzuhur dari tergelincirnya matahari ke barat sampai bayang-bayang segala sesuatu, semisalnya zaidan, lebih dari faiz zawal, bayang-bayang zawal. Maka ada yang disebut dengan bayang-bayang zawal. Ketika matahari pas di tengah-tengah, itu bayang-bayang benda itu tidak habis total. Itu masih tersisa. Ini misalnya kita dirikan lidi, pas matahari di tengah-tengah, itu bayang-bayang itu tidak hilang 100%. Itu ada, masih ada sisa yang tersisa. Nah, itu disebut fai'uz zawal. Nah, nanti kemudian waktu zuhur itu tiba, manakala fai' zawal tadi bertambah. Nah, ini tadi sudah mentok, ini fai' zawalnya segini. Anggap saja 1 senti. Nah, ketika kemudian tambah, kemudian 2 senti, nah, itu jadilah, atau kemudian 1,5 senti, nah, maka tibalah waktu zuhur. Karena fai' zawalnya 1 senti. Kemudian tambah 1/2, berarti waktu zuhur sudah tiba. Nah, kemudian waktu zuhur ini berakhir, manakala bayang-bayang sesuatu itu sama dengan bendanya setelah setelah fai'uz zawal. Maka bendanya misalnya 10 senti. Fai'uz zawal 1 senti. Maka waktu zuhur itu berakhir, manakala bayang-bayangnya panjangnya 11 senti. Itu waktu dzuhur itu berakhir, manakala bayang-bayang benda tadi 11 senti. Bukan 10 senti. Namun manakala bayang-bayang benda tadi 11 senti. Karena ba'da, ngitungnya setelah. Ini tinggi benda 10 senti. Fai' zawal 1 senti. Maka waktu dzuhur itu berakhir, 10 tambah 1. 10-nya tambah 1, 11 senti. Nah, ketika itu waktu zuhur berakhir dan tibalah waktu asar. Maka jika matahari terbit, wana sobta, dan Anda pasang sesuatu, syakhisan yang kemudian sesuatu yang ada, kala asar sesuatu yang tegak, semacam tongkat atau yang lain, saralahu dhil. Tentu dia punya bayang-bayang. Dan bayang-bayang ini semakin matahari meninggi akan berkurang-berkurang hatta yakif, sampai kemudian ada titik berhentinya. Fa'idha intaha, maka jika kemudian bayang-bayang itu tersebut berhenti, bada ayazid, kemudian mulailah dia bertambah. Kapan? Ketika matahari telah geser ke barat. Ija'al alamatan. Oleh karena itu, kalau mau tahu tanda, maka kalau mau tahu waktu duhur dan batas akhirnya ija'al alamah, beri tanda. Min bat'i ziyadah, ketika dimulainya pertambahan. Maka tandai dulu. Maka misalnya di tanah, maka tandai dulu, oh, faik zawal sampai sini, pakai tanda. Kapur atau apa misalnya, oh, di sini faik zawal. Fa'idha imtadda adhil, maka jika kemudian bayang-bayang ini kemudian imtadda semakin memanjang, min hadil alamah, dari tanda yang tadi telah kita buat, ila raksihi, sampai kepada kepalanya, sampai pada akhirnya, bimiktar dengan seukuran benda yang ditegakkan tadi, maka itulah berakhirnya waktu zuhur dan tibanya waktu asar. Maka ngitungnya dari tanda tadi. Bukan ngitungnya dari pas kemudian lidi ditancapkan. Bukan. Namun ngitung 10 cm itu dari, ini lidinya 10 cm. Ditancapkan dia dari tanah sampai kepalanya, sampai ujungnya 10 cm. Nah, ngitung 10 cm tidak dari lidi tersebut, namun setelah ngitungnya dari tanda tadi, setelah faik zawal, tandai faik zawal, ngitung itu 10 cm. Maka boleh jadi panjang totalnya 11 cm misalnya, karena faik zawalnya 1 cm. Kemudian yang terakhir, waktu asar, dari keluarnya waktu dhuhr sampai menguningnya matahari, yaitu matahari syafaq kuning. Dan ini berbeda-beda antara musim dingin dan musim panas. Ya, boleh jadi menguning sejam sebelum tenggelam. Atau biakol kurang dari satu jam sebelum tenggelam, tergantung waktunya. Watakrubu minal ghurub, sehingga sudah mepet dengan tenggelam. Nah, itu waktu untuk normalnya. Waktu normalnya, waktu idealnya. Dan ini waktu yang diwajibkan untuk orang-orang yang melek, orang-orang yang ingat, ini waktunya sampai matahari menguning. Wa darurah, kemudian waktu darurat, ila rubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Fala yajuzu, dan tidak boleh menunda sholat sampai matahari menguning. Karena sholat asar setelah matahari menguning, itu Nabi sebut dengan sholatnya orang munafik. Dan Nabi celah. Jika orangnya longgar, sholat setelah menguning hanya dibolehkan untuk orang yang ketiduran, orang yang kelupaan, kemudian berbohong, oh iya, sebelum asar, sholat tidak apa-apa. Namun orang yang melek, orang yang sadar, dia wajib sholat sebelum matahari menguning. Supaya dia tidak mendapatkan celaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah matahari menguning sampai tenggelam, itu hanya waktu darurat. Orang yang dalam kondisi lapang cuma duduk-duduk, nonton TV dan sebagainya, dan sholat setelah matahari menguning, maka Nabi celak itu sholatnya orang munafik, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.